Aku seorang diri, hanya berteman sepi dan angin malam. Kau pegang tangannya. Aku coba merenungi tentang jalan hidupku. Show up.